إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أيها الإخوة رحمني ورحمكم الله الحمد لله senantiasa kita saling mengingatkan untuk selalu bersemangat menuntut ilmu syar'i dalam rangka mengharapkan keutamaan-keutamaan yang telah dijanjikan oleh Allah dalam ayat-ayatnya dan dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian kitab Aunul Ahadis Samad Syarhul Adabil Mufrad, memasuki bab La yusammir rajulu abahu wala yajlisu qablahu wala yamshi amamahu. Bab jangan memanggil ayah dengan menyebut namanya, dan jangan duduk sebelum beliau duduk, dan jangan berjalan di hadapannya. Nah, berkata Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah, qala haddatsana Abu Rabi' عن إسماعيل ابن زكريا قال حدثنا هشام ابن عروة عن أبيه أو غيره. الإمام البخاري رحمه الله menyebutkan sanad athar yang sahih, yang disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, sampai Abu Hurairah, di mana disebutkan dalam asar ini anna Abu Hurairah absara rajulaini, bahwasanya Abu Hurairah melihat dua orang. Faqala li ahadihima, lantas Abu Hurairah bertanya kepada salah satunya, ma hadza minka, siapa, ya, siapa orang ini yang bersamamu? Abu Hurairah bertanya kepada salah satunya, siapa orang yang bersamamu ini? Faqala, lalu dia menjawab, abi, beliau itu adalah ayahku. Faqala, lantas Abu Hurairah menasihatinya, la tusammihi bismihi, janganlah engkau panggil dengan namanya. Wala tamshi amamahu, janganlah berjalan di hadapannya, mendahulinya, jangan mendahulinya ketika berjalan. Wala tajlis qablahu, dan jangan duduk sebelum ayahmu duduk. Nah, asar yang sahih. Asy-Syaikh Zaid Al-Madkhali rahimahullah akan menjelaskan asar yang sahih ini, dan kita sangat membutuhkan penjelasan atau syarah para ulama dalam memahami makna hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena para ulama mereka memiliki hafalan dan telaah yang banyak, sehingga mereka bisa menjelaskan satu hadis dengan hadis-hadis yang lain. Ya, karena satu hadis itu terkadang dinasakh dengan hadis yang lain, atau hadis satu hadis dijelaskan perinciannya dengan hadis yang lain, atau dijelaskan pengecualiannya dengan hadis yang lain, sehingga penjelasan atau syarah ulama dalam memahami hadis Rasulullah, memahami asar-asar para salaf sangat kita butuhkan, agar tidak salah memahaminya sebagaimana yang akan kita lihat nanti. Kata Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah, hadzal haditsu min al-adillati al-waridati fi birril walidaini aidha. Hadis ini, maknanya asar ini, termasuk dalil-dalil yang disebutkan yang berkaitan dengan berbakti kepada kedua orang tua. Ini diantara atau salah satu hadis yang berkaitan dengan berbakti pada orang tua. Wa huwa bayan linaw'in min anwa'il birri lil walidaini. Hadis ini adalah penjelasan salah satu jenis dari berbagai macam jenis atau bentuk atau cara berbakti pada orang tua. Ini salah satu cara dalam berbakti kepada orang tua. Wa huwa an yata'addabal ibnu dzakaran kana aw unsa ma'a walidayhi. Dalam asar ini disebutkan salah satu cara berbakti pada orang tua, yaitu dengan beradab. Seorang anak beradab, baik dia anak laki-laki atau perempuan, beradab dengan orang tuanya. Apa bentuk adab terhadap orang tua yang disebutkan dalam asar ini? Fala yamshi amama walidayhi fin nahari. Janganlah seorang anak itu berjalan di depan atau di hadapan orang tuanya pada siang hari. Nah, yang benar itu seorang anak berjalan di belakang kedua orang tuanya. Wala yajlis qabla an yajlisa wa innama yu'thirhuma fi kulli syai'in fihi takrimun. Dan janganlah dia, seorang anak itu, duduk sebelum kedua orang tuanya duduk. Akan tapi, yang benar, anak itu hendaklah mendahulukan orang tuanya dalam segala perkara yang terdapat di dalamnya pemuliaan dan menghormati orang tua. Dalam segala perkara, kata Syekh Zaid, termasuk dalam duduk. Ketika ada orang tua, maka seorang anak itu tidak duduk sebelum orang tua duduk. Dan jika orang tua telah duduk, barulah anak duduk. Dan pada segala perkara, kata Syekh Zaid, yang di situ ada sisi menghormati kedua orang tua dalam duduk, dalam makan, minum, dan yang lainnya, maka kita mendahulukan orang tua. Orang tua makan duluan, orang tua duduk duluan, dan seterusnya. Fayakunu fil masyi yakunu khalfahuma min ajlin nazari fi sya'nihi fima law hasala syai'un yubsiruhu fayadfa'anhuma au an ahadihimal adha. Kenapa seorang anak itu berjalan di belakang kedua orang tuanya? Alasannya agar bisa melihat keadaan atau keperluan orang tua jika terjadi sesuatu. Fayadfa'anhuma, sehingga jika ada sesuatu, maka anaknya bisa menolak gangguan yang bisa saja terjadi pada kedua orang tua. Wa kadzalikal julus la yajlisu al ibnu hatta yajlisa waliduhu aw walidatuhu. Dan demikian pula pada perkara duduk, maka seorang anak tidaklah duduk sebelum kedua orang tuanya duduk. Sawa'un fil manzili aw fi hali istidhafati ba'dhin nasi lahuma. Baik duduk di dalam rumah atau ketika menjamu sebagian manusia. Baik di dalam rumah atau ketika menjamu tamu, maka seorang anak itu tidak duduk sebelum orang tuanya duduk. Ini termasuk adab yang diajarkan oleh salaf. Ketika duduk, mendahulukan orang tua. Ketika berjalan, mendahulukan orang tua. Wa hakadza yudhhirul waladu birrahu wa adabahu liwalidihi mimma yaktubullahu azza wa jalla lahu bihil ajra wa mimma yudallilu bihil waladu alal birr. Dan seperti inilah seorang anak memperlihatkan baktinya, adabnya terhadap kedua orang tuanya, sehingga Allah memberikan pahala baginya. Dan ini membuktikan bahwasanya anak tersebut telah berbakti kepada kedua orang tuanya dengan melakukan adab-adab yang diajarkan oleh para salaf, seperti yang diajarkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Lianna hadhil kayfiyati wal alamati min alamati birril ibni bi abihi. Karena cara-cara yang diajarkan oleh Abu Hurairah ini termasuk tanda atau bukti bakti seorang anak kepada ayahnya. Waqad taqtadil hajatu an yamshiyal ibnu amama abihi limaslahatin yuhaqiquha. Tapi terkadang ketika diperlukan seorang anak itu berjalan di depan ayahnya untuk suatu maslahat yang ingin diperoleh. Seperti apa? Kata waqu'i syai'in yuwajihul jami'a fayatasadda lahul ibnu. Ketika seorang anak mengantisipasi sesuatu yang bisa saja membahayakan orang tuanya. Di sini disebutkan bisa saja membahayakan banyak orang, ya, semua orang. Sehingga seorang anak yang berbakti kepada orang tua, dia berjalan di hadapan, di depan orang tuanya untuk menghadapi suatu yang berbahaya tersebutnya. Jika ada suatu yang berbahaya, maka dibolehkan anak untuk berjalan di depan orang tua untuk mencegah agar bahaya itu tidak mengenai orang tuanya. Wa hadza aidan minal bir. Bahkan ini juga termasuk bakti kepada kedua orang tua jika dia menjadi penghalang bahaya yang bisa menimpa orang tuanya. Tapi kata Syekh Zaid, wal hajatu tuqaddaru biqadariha. Tapi kebutuhan ini, kebutuhan seorang anak berjalan di depan anak, di depan orang tuanya, itu diperbolehkan sesuai kadar kebutuhannya. Sesuai kadar kebutuhannya. Tapi maksudnya apa? Jika tidak dibutuhkan lagi, maka kembali kepada asal bahwasanya anak itu berjalan di belakang orang tuanya. Nah, sebagaimana yang disebutkan dalam kaidah-kaidah fikhiyah. Nah, bahwasanya darurat, di sini sebutkan kebutuhan, hajat, itu diperbolehkan sesuai kadar kebutuhannya. Nah, jika tidak butuh lagi, maka kembali kepada asalnya. Tidak boleh melebihi kebutuhan. Nah, Ini yang berkaitan dengan berjalan dan duduk. Nah, kita tidak boleh berjalan di depan orang tua dan tidak boleh duduk sebelum orang tua duduk. Kemudian wa qauluhu au qauluhu la tusammihi bismihi, janganlah engkau panggil ayahmu dengan menyebut namanya. Yakni maknanya kata Syekh Zaid rahimahullah, minal adabi idza nadaita abaka an taqula ya walidi au ya abati. Maknanya termasuk adab yang mulia jika engkau memanggil ayahmu, maka panggil dengan mengatakan wahai ayahku, ya walidi, ya, dalam bahasa Arab walidi, wahai ayahku, atau ya abati, wahai ayahku, ya, sama. Jangan panggil namanya langsung. Kalau kita mungkin abi, ya, kemudian memanggil ibu umi, ya, dan panggilan yang semisalnya, tidak memanggil langsung nama orang tua. Wa hadza min husnil adabi fil kalami wattakhatubi, dan ini termasuk adab yang mulia dalam berbicara dan berbincang. Tidak memanggil langsung nama seseorang, apalagi orang tua. Nah, ya abi wa ya walidi. Kalau manggil orang tua, kita panggil dengan wahai abi atau wahai walidi. Sama maknanya. Fa inna nafsal abi tatibu min nutfil ibarati lahu wa husniha. Karena jiwa seorang ayah itu akan senang dengan kelembutan kata-kata anaknya, ya. Dengan kelembutan dan bagus kata-kata anaknya, ya. Orang tua senang kalau anaknya beradab dalam berbicara, dalam bercakap-cakap dengan mereka. Kalafzaini as-sabiqaini. Contohnya seperti dua lafaz sebelumnya, ya. Seperti ya abi, ya walidi. Demikian pula ketika memanggil ibu, ya. Kita tidak boleh memanggil dengan nama langsung ibu kita. Kita panggil ya ummi atau ya yang semakna dalam bahasa Indonesia. Nah, ini penjelasan asar yang mulia ini. Nah, kita tambahkan satu asar yang singkat, dan ini akhir dari cara-cara berbakti pada orang tua. Dari awal kitab ini sampai bab ini semuanya berkaitan dengan berbakti pada orang tua. Ini terakhir yang berkaitan dengan bakti pada orang tua. Setelah ini bab lain tentang silaturahim dan lainnya. Bab hal yukanni abahu. Bab apakah boleh menyebut kunya ayah. Naam. Kunya adalah ismul adami mabdu bi abi au um au ibn. Nama orang, ya. Ya, alam, ismul alam yang dimulai dengan kata ab atau um atau ibn, itu semua nam diistilahkan kunya. Nam Abu Umar atau Ummu Umar atau Ibnu Umar, ini semua adalah kunya. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, qala Abu Abdullah ya'ni Al-Bukhari qala haddatsana ashabuna an Waqi'in an Sufyana an Abdullah ibn Dinarin an ibn Umar qala. Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan sanad asar yang sahih disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah sampai sahabat yang mulia Abdullah bin Umar. Bahwasanya beliau berkata, lakin Abu Hafsin Umaru qadah. Ya. Akan tapi Abu Hafs, yakni Umar Ibn Khattab telah memutuskan. Ya. Ini perkataan Ibn Umar ketika berbicara dengan selain beliau. Ya. Beliau menyebut bapaknya Abu Hafs. Menyebut kunyah bapaknya. Kata Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah, fi hadzal athari dalilun ala annahu la haraja fi an yukanniya al-ibnu abahu bi kunyatihi allati ishtahara biha. Dalam athar ini terdapat dalil bahwasanya tidak berdosa seorang anak menyebut kunyah ayahnya yang telah dikenal banyak orang kunyah ayahnya tersebut. Ketika seorang ayah telah dikenal dengan kunyahnya, maka seorang anak tidak mengapa menyebut kunyah ayahnya. Wa idza da'atil hajatu ila dzikrihi bismihi kal haditsi anhu wal ikhbari an siratihi fa hadza la yumna. Dan jika diperlukan untuk menyebut ayah dengan namanya secara langsung, kapan dibutuhkan? Seperti kal haditsi anhu, ketika menyampaikan hadis dari ayah, misalnya ayah adalah perawi hadis, ya, ayah kita perawi hadis, maka kita sebutkan nama ayah kita. Maka tidak mengapa, ya, agar semua manusia tahu siapa yang meriwayatkan hadis. Ya. Ini dibutuhkan. Ya. Tidak mengapa menyebut secara langsung ketika kita menyampaikan hadis dan ayah kita adalah perawi hadis. Wal ikhbari an sirati fa hadza la yumna. Dan kapan dibutuhkan, diperbolehkan menyebut nama ayah ketika mengabarkan tentang riwayat hidup beliau. Maka ini tidak dilarang. Ini pengecualian. Diperbolehkan menyebut nama ayah secara langsung ketika menyampaikan hadis dari ayah atau mengabarkan tentang riwayat hidup beliau. Li'annal maqama yaktadhihi, karena tempatnya itu mengharuskan demikian. Kalau tidak disebutkan nama ayah, maka bisa menjadi hadis yang lemah. Kalau disebutkan namanya sehingga manusia tahu siapa perawi hadis, ya, atau tentang sirah riwayat hidup, akan harus disebutkan namanya agar tahu siapa yang sedang dikisahkan, diceritakan riwayat hidupnya. Wal munasabah tastad'ihi, dan momen waktunya itu memang pas, ya, diperlukan untuk menyebut nama ayah secara langsung. Wa innama yatahasyat tasrih bil ismil alam indan nida'i awit takhatufi alladzaini yahsunu fihima an nida'u bi ya walidi aw ya abad ya abati. Hanya saja dilarang menyebut nama orang tua secara langsung ketika memanggil mereka atau ketika sedang bercakap-cakap dengan mereka, yang saat itu saat bercakap-cakap dan memanggil orang tua itu, yang paling baik dan termasuk adab yang paling baik memanggil mereka dengan ya walidi au ya abati, wahai ayahku. Nah, tidak menyebut nama ayah secara langsung ketika memanggil dan sedang bercakap-cakap dengan ayah dan ibu. Wa kadzalikal um yaqulu ya ummi au ya walidati. Begitu juga ketika bercakap-cakap atau memanggil ibu, maka kita tidak boleh memanggil nama ibu secara langsung, tapi kita panggil ya ummi, wahai ibu, ya walidati, wahai ibuku. Nah, ini penjelasan dari bab hal yukanni abahu Maka kita cukup sampai sini. Semoga bermanfaat untuk yang berbicara dan yang mendengarkan. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Faddalu barakallahu fikum.